masa depan bangsa. Tak dapat dibantah, bangsa tanpa generasi muda bukan apa-apa. Tapi bagaimana mungkin ada generasi muda jika anak dini usia terabaikan di perjalanan kehidupan? Karena itulah bangsa selalu memberikan pendidikan yang cukup bahkan lebih supaya generasi muda muncul ke depan demi masa depan bangsa kita. Jangan pernah lupa pada anak bangsa dan abai mendidik mereka. Karena keabaian mendidik anak bangsa hanya akan menciptakan malapetaka yang tak berkesudahan, disesali pun tiada guna. Karena itu sudah semestinya berbijaksanalah angkatan tua. Kalau betul sudah tua dalam usia, pasti juga tua dalam pengalaman, kecuali hanya tua di usia kanak-kanak di kelakuan. Maka generasi muda bisa jadi terabaikan. Anak bangsa, masa depan bangsa, siapa yang bisa membantah? Berikan perhatian dan jangan abaikan. Pertandingan kehidupan terus bergulir. Pemenang hanya satu, tak mungkin lima. Jadi bertandinglah, bekalilah, sehingga anak bangsa mampu meroket ke kelas dunia, bukan hanya dalam pidato belaka, tapi di kenyataan kancah pertandingan nilai-nilai dunia. Anak bangsa, masa depan bangsa, disanalah Indonesia akan jaya. Pertanyaannya, akankah kejayaan itu tiba? Karena itu bisa jadi hanya mimpi. Kalau pemimpin sibuk cuma citra diri. Bersama saya, Bigman Sirait.